Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Kejadian yang di atas bumi ini, bahkan alam semesta, itu adalah merupakan kehendak Allah. Baik kejadian itu adalah yang berupa malapetaka, atau kejadian itu adalah berupa kesenangan, keberuntungan. Kejadian yang khususnya berupa malapetaka, sesungguhnya bukanlah itu adalah menggambarkan bahwa Tuhan kita itu adalah kejam, Tuhan kita itu adalah tidak adil, Tuhan itu adalah pemusnah. Tapi sebenarnya itu adalah menggambarkan tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang maha bisa kecuali Allah. Disinilah manusia tadi itu hendaklah sadar bahwa Anda tidak akan berdaya ketika Allah menurunkan balanya. Anda akan menjadi sangat lemah ketika Allah menampakkan kekuatannya. Maka jangan sekali-kali Anda menyombongkan diri di hadapan Tuhan Anda. Jangan sekali-kali Anda merasa besar di hadapan Tuhan Anda. Jangan kita ketika dimarahi oleh guru, kita menjadi orang yang sakit hati terhadap guru. Jangan kita ketika disuntik oleh dokter, kita menjadi orang yang membenci kepada dokter. Tapi jadilah orang yang bisa berpikir, kenapa guru saya marah kepada saya? Karena guru saya menghendaki saya menjadi orang yang giat belajar dan menjadi orang yang alim. Kenapa dokter itu menyuntik saya? Karena memang saya sakit dan perlu untuk diobati. Dokter lebih mengetahui cara mengobati orang yang sakit. Sehingga Anda pasrah kepada guru karena Anda husnudzon, prasangka baik, guru adalah bertujuan baik kepada Anda. Demikian juga kepada dokter tadi itu. Orang yang beriman demikianlah terhadap Tuhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, menampakkan bagaimana kekuasaannya, meletuskan gunung, mengirimkan tsunami, meretakkan bumi, menggempakan bumi, maka itu adalah sebenarnya teguran daripada Allah. Maka jangan Anda menjadi orang yang benci terhadap Tuhan Anda. Justru Anda husnudzon. Ini adalah satu peringatan bagi Allah supaya kita berubah. Yang akhlaknya enggak benar, berubah jadi benar. Yang bermaksiat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Allah bukan ingin menyakiti saya, tapi ingin mengobati saya karena saya adalah orang yang sakit. Maka Anda ridho, pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Mudah-mudahan insyaallah kejadian yang terjadi ada di Indonesia ini itu akan bisa menjadikan kita sadar dan membuat kita benar-benar merasa hamba yang lemah di hadapan Tuhannya, merasa hamba yang tidak berdaya di hadapan Tuhannya, karena sesungguhnya tidak ada yang kuat selain Allah, tidak ada yang mampu selain Allah. Semua adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakal kepada Allah, may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala keperluannya. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?